Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-12 dari silsilah manasik haji, kewajiban haji bagian yang ketiga, melempar jamrah al-aqabah pada hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, baik dilakukan sebelum zawal, tergelincirnya matahari, atau masuknya sholat zuhur, atau sesudahnya, serta melempar 3 jamrah, sughra, wusta, dan kubra, atau aqabah, pada hari-hari tasyrik setelah tergelincirnya matahari. Dalil atas wajibnya melempar jamrah adalah hadis Asim ibnu Adi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi para penggembala dalam bermalam. Mereka melempar pada hari raya dan 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 11 dan 12, mereka kumpulkan pada salah satu di antara keduanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud dengan penggembala adalah orang-orang yang menggembala hewan-hewan yang akan dipotong di musim haji. Dan yang dimaksud dengan bermalam di sini adalah bermalam di Mina. Di dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mengharuskan para penggembala untuk melempar meskipun dengan menjamak lemparan 2 hari. Dan dalil bahwa melempar jamrah aqabah pada tanggal 10 bisa dilakukan sebelum zuhur atau setelah zuhur adalah hadis Jabir. Beliau mengatakan rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yauman nahri duhan wa amma ba'du fa idza zalatis syamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah pada hari raya ketika waktu duha. Adapun setelah itu, yaitu setelah hari raya, maka beliau melempar setelah tergelincir matahari. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, ada sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat hari raya, yaitu tanggal 10, aku melempar setelah aku memasuki waktu sore. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mengapa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan dalil bahwa melempar pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah wajib dilakukan setelah zuhur, selain hadis Jabir radhiyallahu anhu di atas, adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kunna natahayyanu fa idza zalatis syamsu ramaina. Kami dahulu menunggu waktu, maka jika matahari tergelincir, kami pun melempar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.